Baik, sekarang kita masuk mushalahul hadis. Al-Gharib. Nah. Silakan Ustaz Husain untuk dibaca Al-Gharib. Bismillahirrahmanirrahim. Ismahu rahimakumullah wa qala mu'allif radhiyallahu anhu wa ahli jami'an. Al-Gharib. Al-Gharib lughatan al-munfarid an waqadi. Waqtilahan huwa man farada biriwayatihi rawi bihaithu lam yarwihi ghayru aw infarada bi ziyadatin fi matanihi aw isnadihi wa summiya ghariban liinfiradi rawihi an ghayrihi kal gharib alladhi sya'nuhu al-infiradu an waqadi aqsamuhu وهو قسمان الأول الفرد المطلق وهو أن ينفرد الراوي بالحديث من جميع الرواة مثاله حديث الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباء ولا يهب تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر الثاني الفرد النسبي وهو ما كان مقيدا بكونه انفرد به الثقة فيقال فيه لم يرويه ثقة إلا فلان أو مقيدا بكونه انفرد به الراوي عن شيخه فيقال انفرد به فلان عن شيخه فلان أو مقيدا بكونه انفرد به عن أهل البلد فيقال انفرد به من أهل المدينة فلان حكمه أنه قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا وهو الغريب lanjutkan dulu karena gharib aziz dan masyhur satu paket teruskan al aziz وهو من فرد بروايته إثنان في طبقة من طبقاته ولو رواه بعد الإثنين يمر حكمه إما الصحة وإما الحسن وإما الضعف مثاله أحاديث الشيخين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه أنس وأنه قتادة وعبد العزيز بن سهيل المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر ولو في طبقة من طبقاته ولو رواه بعد ثلاثة جمع مثاله حديث إن الله لا ينبذ العلم انتزاعا حكمه الصحة أو الحسن أو الضعف جزاكم الله خير الجزاء perhatikan baik-baik kepada segenap santri kita kemarin sudah pelajari ada hadis yang disebut mutawatir ada hadis yang disebut ahad Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh kumpulan orang banyak di tiap tobaqoh. Dulu saya pernah jelaskan apa itu sanad, apa itu tobaqoh. Nah, tobaqoh itu tingkatan rawi, tingkatan zaman. Jadi kalau dari Nabi satu hadis diriwayatkan oleh 10 sahabat umpamanya. Dari 10 sahabat diterima oleh 2 atau 30 tabi'in. Nanti dari tabi'in, dibawahnya diterima lagi lebih dari 10, dan seterusnya. Nah, kalau tiap tobaqotnya, perawinya banyak, maka itu disebut hadis mutawatir. Sedangkan kalau ada tobaqot yang perawinya tidak banyak. Nah, ini ulama berbeda pendapat, banyak ini berapa? Ada yang bilang banyak itu 5, ada yang bilang banyak itu 9, ada yang bilang banyak itu 10, dan seterusnya. Berbeda-beda pendapat ahli hadis. Makanya saya gunakan istilah banyak dulu. Kalau ada satu terdapat, tidak banyak perawinya. Contoh, dari Nabi, banyak sahabat yang terima. Tapi begitu di tabi'in, cuma 3 orang yang meriwayatkan. Setelah tabi'in, banyak lagi yang riwayatin. Selanjutnya ke bawah, banyak lagi yang riwayatin. Tapi ada satu terdapat yang cuma 3 perawinya. Itu sudah cukup dikatakan ahad. 3, 2, 1, itu disebut ahad. Nah kalau 4 ke atas, itu berbeda. Ada yang bilang 4 sudah mutawatir, ada yang bilang enggak, 6 mutawatir, ada yang bilang 9 mutawatir, ada yang bilang lebih dari 10 baru mutawatir. Nah saya ingin fokus kepada ahad. Jadi hadis ahad itu, saya ambil yang 3, 2, 1. Kalau di salah satu tobatnya, ada jumlah perawi hanya seorang saja, walaupun di tobatot yang lain ada ribuan orang, tapi salah satu tobatot cuma satu perawi, maka hadis tersebut disebut ghali. Nah, seperti hadis innamal a'malu binniyat, itu hadis sumbernya cuma satu, Sayyidina Umar Ibnu Khattab. Tapi tabi'in yang meriwayatkan 70 lebih. Tabi'in yang meriwayatkan ratusan. Sampai ke bawah, top, populer, masyhur. Ribuan yang meriwayatkan. Tapi sumbernya satu. Cuma Sayyidina Umar. Itu disebut hadithun ghaib. Pokoknya kalau ada cuma satu, ditobatkan. Atau sahabatnya banyak. Tabi'in banyak. Tabi'in banyak. Tapi di bawah, umpamanya yang meriwayatkan cuma satu orang. Maka itu disebut ghali. Pokoknya kalau salah satu tabaqot ada yang sendirian aja, itu disebut ghali. Nah di sini kalau disebut ghali, nah tentunya tidak mesti dia dhaif, belum tentu. Seperti innamal a'malu binniyat itu hadis sahih. Nah, cuman kita bicara sekarang bukan soal sahihnya. Nilai daripada jumlah perawinya. Jadi hadis Bukhari itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi di dalam salah satu tobaqot sana. Itu disebut hadis Bukhari. Yang kedua, lalu bagaimana kalau salah satu tobaqot sana enggak ada yang satu perawi, tapi ada yang 2 perawi? Jadi dari atas banyak, tengah banyak, tau-tau di tengah-tengah ada cuma 2 perawi yang nyampein. Setelah itu banyak lagi. Kalau ada 2 perawi yang nyampein, itu disebut hadis aziz. Itu disebut aziz. Artinya aziz, suatu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi di dalam salah satu tobaqot sana. Yang ketiga, kalau ada hadis diriwayatkan oleh banyak perawi, tapi di salah satu tingkatan ada 3 perawi. Yang satu enggak ada, yang 2 enggak ada. Ada 3 orang perawi di salah satu tobaqot sana. Itu disebut hadis masyhur. Gharib, aziz, masyhur. 3-3-nya adalah bagian daripada hadis ahad. Jadi dari segi jumlah perawi, hadis ahad dibagi 3. Ada gharib, kemudian ada apa tadi? Aziz, dan ada masyhur. Nah, tolong diperhatikan. Tapi khusus yang gharib, ada jenis lain. Yaitu kalau suatu hadis dirawikan oleh seorang perawi, bunyinya berbeda dengan perawi yang lain. Jadi hadisnya mirip, yang lain semua meriwayatkan dengan satu ungkapan sama. Tahu-tahu dia ada tambahan sendirian. Padahal yang lain gak ada yang nambahin. Cuman dia sendiri, itu juga disebut gharib. Itu namanya gharib matannya yang gharib. Kalau tadi kita bicara yang gharib perawinya. Jadi ada perawi yang gharib, ada matan yang gharib. Nah seperti matan yang gharib itu, waktu Nabi ditanya soal ayahnya. Jadi Nabi ditanya, Aina Abu, di mana kau punya ayah, wahai Rasulullah? Satu riwayat Nabi mengatakan abuka wa abi finnar. Nah, abuka wa abi finnar. Ayahmu dan ayahku ada dalam neraka. Ini riwayat gharib. Gharibul matan. Sebab hadis yang lain serupa tapi enggak begitu bunyinya. Begitu Nabi ditanya, jadi ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayahku di mana?" Kata Nabi, "Ayahmu dalam neraka." Terus sahabat ini nanya lagi, "Ayahmu di mana? Kalau ayahku neraka, ayahmu di mana?" Maka jawaban Nabi, "Fa idza marrta bi qabrin, fabashshirhu bi adzabin alim." Barang siapa di antara kamu yang yaitu melewati daripada satu kuburan qabrin kafirin, dengan kubur orang kafir, maka sikapar kepada penghuni kubur tersebut, kalau mereka itu akan dapat azab dari Allah. Begitu jawaban Nabi. Semua riwayat jawabnya seperti itu. Hanya ada satu hadis yang mengatakan abuka wa abi finnar. Ayahmu dan ayahku ada dalam neraka. Ini disebut ghori. Karena cuma satu-satunya perawi yang meriwayatkan begitu. Sementara perawi lain tidak ada yang menyebutkan itu. Nah ghori semacam ini bisa mengurangi nilai hadis. Dan hadis itu bisa ditolak. Dan begitulah. Karena itu Al-Imam Suyuti menolak hadis tersebut yang mengatakan ayah Nabi masuk dalam neraka. Salah satu alasannya karena hadis tersebut matannya gharib, bertentangan dengan hadis-hadis yang lainnya. Nah itu sebagai salah satu contoh. Nah itulah yang dimaksud dengan hadis yang gharib, aziz, dan masyhur. Nilainya yang gharib, aziz, dan masyhur ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Jadi tidak semuanya sahih, tidak juga semuanya hasan, tidak juga semuanya dhaif. Nah, tergantung daripada kualitas para perawi. Sebab dalam hadis gharib, aziz, dan masyhur hanya menceritakan jumlah perawi. Nah, jadi sanadnya sudah bersambung, sudah bagus, hadis ahad, cuma salah satu tobaqot hanya satu perawi, berarti gharib. Yang satu lagi hanya dua perawi, berarti aziz. Yang satu lagi ada tiga perawi, berarti masyhur. Tiga-tiganya hadis ahad. Nah, di sini diberikan oleh muallif contoh-contoh yang luar biasa dan cukup bagi kita sebagai contoh dari gharib, aziz, dan masyhur. Baik, ada pertanyaan dari Salam Sayyidina Abu Bakar? Silakan. Pondok. Begitu ada yang satu, berarti dia tadi diambil yang terkecil. Tobakot ini satu, tobakot ini dua, tobakot ini tiga. Berarti ada yang satu gak? Ada satu. Tadi definisinya, kalau ada satu riwayat di dalam salah satu tobakotnya hanya seorang perawi, maka dia beri. Jadi kalau ada tiga-tiganya, diambil yang paling rendah, yaitu beri. Bagus. Ada lagi pertanyaan? Sayyidina Umar? Sayyidina Utsman? Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, tanpa saum, alhamdulillah. Berarti kalau tidak ada pertanyaan, pelajarannya sangat gampang. Saking gampangnya paham semua. Saking pahamnya tidak ada yang perlu ditanya. Ya, tapi tidak sorry, tegang lagi nih. Setiap belajar faraid tegang. Nah, tapi insya Allah hari ini kita akan masuk ke jalan tol. Nah, mudah-mudahan. Tapi ulangannya jadi. Jangan bilang nggak jadi. Jadi, nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang kita minta dijawab. Tapi saya yakin kalau Anda kompak, Anda memperhatikan pelajaran kemarin, insya Allah nanti soalnya bisa dijawab. Nanti jawabnya tetap berkelompok. Nah, jawabnya nggak sendiri-sendiri, nggak. Jangan takut. Berkelompok, masing-masing saung nanti ada pertanyaan, masing-masing saung nanti menjawab. Kalau semua saung lulus, lanjut. Enggak lulus, baca dari halaman pertama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.